Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan khilaf para ulama terhadap orang yang meninggalkan sholat, ya, rukun Islam yang penting dan harus kita memberikan perhatian yang sangat setelah dua kalimat syahadat adalah masalah sholat ini. Ini sholat lima waktu yang Allah wajibkan atas kita semua. Sehingga perenam perkara yang menunjukkan agungnya masalah sholat ini adalah apa yang telah kita baca dari para ulama. Mereka berbeda pendapat, ya, berselisih tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat. Ada yang menyatakan dia telah kufur, terjatuh ke dalam kekafiran. Ada yang menyatakan tidak. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sholat dalam agama kita. Maka insyaallah sebelum kita lanjutkan mimbab asy-syai bisy-syai yudzkar terkait dengan sholat juga, ya, para ulama membahas tentang wajibnya sholat jamaah kepada kaum laki-laki. Ya, sholat jamaah, sholat dengan berjamaah di masjid, ya, itu merupakan kewajiban atas setiap muslim yang laki-laki. Maka di sini insyaallah kita sebelum masuk pada poin yang berikutnya disebutkan tentang bagaimana perhatian para salaf, ya, para ulama terkait masalah ini. Sehingga bahkan sebagian para ulama mereka menyebutkan di antara pendapat yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah ini merupakan syarat. Ya, syarat dari sahnya salat. Sehingga tidak sah sholatnya seorang yang sholat sendirian, laki-laki. Ya, bagi kaum laki-laki. Makanya di sana bagaimana ihtimam, ya, dari Nabi SAW, perhatiannya Nabi SAW, demikian juga setelahnya para sahabat Nabi SAW terhadap sholat jamaah ini. Nabi SAW mengatakan, sholatul jamaah afdalu min salatil fadhi bis sab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah ini lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian bis sab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat, dengan 27 kali lipat. Maka Nabi SAW beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut hadir sholat berjamaah. An-Nabi SAW mengatakan, iya, laqad hamamtu an amura bis sholah fatuqam, thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin, fawaharriku alaihim buyutahum bin nar. Ya, kata Nabi SAW, aku berkeinginan, ya, untuk memerintahkan seorang untuk menegakkan sholat, ini sholat bersama manusia. Kemudian aku berangkat bersama orang bersamaku membawa kayu bakar. Apa itu tujuannya? Ya, untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ya, namun Nabi SAW tidak jadi melakukannya, tentunya karena di rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib untuk mereka apa? Sholat jamaah. Ya, maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para tulab, ya, para santri. Dan ini tentunya termasuk dari bentuk pengamalan kita terhadap ilmu yang kita ketahui tentang ya, tingginya kedudukan sholat dalam agama kita. Kita harus benar-benar perhatian terhadap sholat ini. Ya, sholat lima waktu yang Allah wajibkan atas kita secara berjamaah. Iya, bahkan tadi para ulama sebagian berpendapat syarat bagi laki-laki sholat jamaah, sholat lima waktu ini dengan berjamaah. Makanya dari kita harus benar-benar memiliki perhatian, iya, semangat. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menghasung kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita benar-benar menjaga sholat lima waktu itu secara berjamaah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Iya, cukup bagi kita tadi dalam pelajaran maghrib kita mengimani apa? Akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Iya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, iya, terkhusus kita para santri yang masih muda-muda, yang masih Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh, iya, terkhusus masalah sholat ini. Kita jaga sholat ini dengan sebenar-benarnya. Kita bersemangat menunaikannya dengan penuh semangat. Iya, tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dari sifatnya orang-orang munafik. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqin yukhadi'unallaha, sampai perkataan wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Iya, ini sifat yang sangat tercela. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada seorang mukmin sifat ini. Apa itu? Ketika mereka bangkit menuju untuk salat, yang tentunya salat ini merupakan perkara yang sangat kita butuhkan. Iya, untuk kita kerjakan dalam setiap harinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan lima kali salat ini. Kenapa? Karena butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat itu apa? Kita di situ bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, iya, merasakan apa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama menyatakan as-shalah itu merupakan silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Makanya kita disyariatkan sholat itu dalam sehari lima kali. Kenapa? Karena butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, butuhnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kita sebagai seorang thalibul ilm, kita semua thalibul ilm, untuk kita iya, sebagai bentuk pengamalan kita terhadap ilmu, kita apa? Jaga sholat ini. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat berjamaah. Yang tentunya keutamaan apa? Sholat berjamaah ini lebih afdol. Ya, 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan tentunya dalam pembahasan nanti akan kita bahas, ya, memang di sana ahlul iman, orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keimanan mereka. Tidak sama keimanan mereka. Sehingga kita dapati ada yang semangat, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan terus. Iya, semangatnya mereka berbeda-beda. Namun tentunya kita di sini apa? Diperintahkan untuk saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Iya, setiap mukmin itu apa? Kita diperintahkan untuk mengingatkan saudaranya. Maka di sini sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, iya, mari kita iya menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di antaranya kewajiban salat lima waktu ini diwajibkan atas kita sebagai kaum laki-laki untuk melaksanakannya berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Iya, terkhusus kita para tulab yang seharusnya kita menjadi orang yang terdepan. Ya, menjadi qudwah yang baik dalam masalah ini. Karena ini adalah bentuk pengamalan kita terhadap ilmu yang kita ketahui. Ya, kita menjaganya. Bahkan disebutkan dalam biografi sebagian salaf, enggak lupa namanya, orang tersebut, ya, alim tersebut adalah orang yang tidak pernah terluput darinya takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Ya, ini diantara contoh kecil yang dilakukan oleh para salaf kita. Dan ini bentuk pengamalan mereka terhadap ilmu yang mereka pelajari. Dan ini adalah tujuan kita berilmu. Tujuan kita belajar bukan dalam rangka apa? Menambah wawasan-wawasan terus, pengetahuan tanpa amal. Iya, yang dituntut dari kita, yang diinginkan dari kita adalah mengamalkan ilmu tersebut meskipun sedikit. Iya, ilmu yang sedikit namun diamalkan, kata para ulama, lebih afdal, lebih bermanfaat dibandingkan ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Iya, sehingga ini adalah sebagai contoh kecil saja yang kita lakukan sehari-hari, pengamalan terhadap ilmu tentang apa? Pengetahuan kita tentang wajibnya sholat lima waktu dan kita kerjakan secara berjamaah di masjid. Iya, terkhusus sebagian mungkin masih menganggap remeh masalah ini. Iya, dia sengaja-sengaja telat sholat lima waktu. Iya, berjamaah. Yang para sahabat Nabi SAW mengatakan, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ. Artinya para sahabat benar-benar menegaskan tidak ada seorang mukmin yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang ada, kata para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan ini, kami melihat tidak ada yang terlambat dari sholat jamaah. Artinya tidak sholat jamaah, meninggalkan sholat jamaah, tidak ada. Kecuali seorang munafik ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Nah, sehingga sekali lagi, ya, sebagai bentuk ya nasihat dan pengingat bagi diri-diri kita semua. Ya, sebagai bentuk pengamalan terhadap ilmu yang kita ketahui, mari kita jaga sholat lima waktu ini. Kita naam butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kata para ulama, ya, setiap orang itu dia ketika melakukan suatu ketaatan, ya, diberikan pahalanya, disegerakan di dunia, naam, tentunya mereka akan berlomba-lomba. Ya, namun tentunya pahala akhirat itu lebih baik bagi seorang mukmin. Ya, ketika mungkin diberikan contoh, ya, seorang yang dia mendapatkan, ya, sholat jamaah dari awal sampai akhir, ya, diberikan pahalanya di dunia, misalnya diberikan 27 juta. Yang tidak sholat jamaah diberikan 1 juta. Tentunya dia akan memilih apa? Bagaimana bisa mendapatkan yang 27 juta ini. Ini kalau dengan kacamata dunia. Iya, namun pahala yang Allah persiapkan bagi seorang yang sholat jamaah, menjaga, iya, bersama imam, iya, itu lebih baik daripada 27 juta itu. Iya, namun ini adalah perkara yang Allah persiapkan di akhirat nanti. Sehingga ini termasuk bentuk kita mengamalkan ilmu kita. Maka Nabi SAW mengingatkan juga keutamaan-keutamaan yang disiapkan bagi orang yang menjaga sholat. Ya, bagi orang yang naam menjaga apa, menunggu sholat, ya, pada sholat yang lain disebut dengan ar-ribat. Ya, ar-ribat intidharu as-shalah ba'da as-shalah. Dia menunggu waktu sholat yang lain atau waktu sholat, ya, setelah dia sholat. Ya, dari maghrib misalnya sampai isya. Ya, kita ta'lim, kita duduk bermajelis membaca qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkannya sholat isya. Maka ini termasuk ribat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Ribat termasuk dari ribat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian juga termasuk yang ya perlu kita perhatikan juga dan harus memiliki perhatian juga dari kita adalah apa yang dilakukan setelah sholat fardu. Ya, dari sunnah rawatibah. Ya, sunnah-sunnah rawatib ini juga merupakan perkara yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ummi Habibah, kata Nabi SAW, man atau ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin thintai ashrata raka'ah tatawu'an ghayra faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba muslim pun, ya, yang dia sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari 12 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah, bukan sholat faridah, bukan sholat wajib. Apa balasannya, apa pahalanya? Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Pahala yang sangat besar. Iya, namun ini butuh kepada kita apa? Kesungguh-sungguhan. Butuh kepada kita untuk menundukkan diri kita ini dari bermalas-malasan. Iya, kita tentunya seorang mukmin tadi beriman akan adanya hari kebangkitan. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sebentar. Dan kekekalan itu di akhirat nanti. Iya, makanya kita harus terus menghadirkan ya akidah kita, keyakinan kita tentang hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, hari pembalasan. Untuk apa? Untuk memotivasi diri-diri kita semangat dalam mengamalkan ketaatan. Yang mana tentunya iya, faktor-faktor penghalang-penghalang dari mengamalkan ketaatan itu sangat banyak. Iya, syaitan iya, itu sangat bersemangat. Iya, dan dia terus menunggu iya, seorang hamba menghalangi hamba tersebut dari kebaikan-kebaikan. Ya, ketika ingin melakukan ketaatan dihalang-halangi. Iya, ketika ingin melakukan kebaikan dihalang-halangi. Kalau tujuannya apa? Tujuannya adalah menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikannya teman di neraka nanti. Nah, makanya di sini di antara perkara yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dia menjaga salat 12 rakaat dan ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan sholat rawatib, ini sunnah rawatibah 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Iya, disebutkan dalam sebagian hadis 12 rakaat ini arba'an qabla zuhur, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa arba'an ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa arba'an ba'dal isya, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian rakaatain qoblal fajr, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, tambah lagi kalau dia menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini disebutkan hadis yang khusus. Ya, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sehingga sangat banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, ya, anugerah yang Allah SWT persiapkan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, bahkan ini adalah bentuk karunia dari Allah SWT ketika seorang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan bagi dia. Ya, menjadi naam 700, bahkan menjadi kelipatan-kelipatan yang lebih dari itu. Naam, sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Nah, dan ini juga termasuk bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang disebutkan dalam hadis Ummi Habibah ini ketika Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sanadnya, iya, perawi yang mendengarkan hadis tersebut, yang pertama adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan salat tersebut, yakni salat rawatib ini, setelah aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi dari Ummi Habibah mengatakan demikian, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah, dan seterusnya. Ini juga dari para salafun salih. Bagaimana mereka ya mengamalkan apa yang mereka dengar dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita sebagai ya tulab, ya santri, tentunya kita harus benar-benar menjadi orang yang pertama kali mengamalkan ilmu tersebut. Ya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari. Di antaranya masalah salat yang wajib ini. Salat 5 waktu kita wajib sebagai laki-laki untuk berjamaah di masjid. Ya, dimanapun kita berada, mau di pondok, mau di rumah, mau di mana, selama kita tidak safar, tidak melakukan perjalanan, kita wajib sholat jamaah itu, sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Nah, ini yang terkait dengan masalah sholat. Dan tentunya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, keistimewaan sholat ini yang disebutkan oleh para ulama, sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantara. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban ini kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di malam Lailatul Isra. Ya, di malam Lailatul Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini. Naam. Sehingga ini yang harus kita pentingkan dari kehidupan kita, ya, sehari-hari. Makanya Allah wajibkan kepada kita 5 kali dalam sehari. Ya, 5 kali dalam sehari. Karena kita butuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita bisa melakukan berbagai macam ibadah, kata para ulama, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada tempat yang terdekat antara hamba dengan Rabb-nya, ini ketika dia sujud. Ya, Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang terdekat, posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa akthiru fihi du'a. Maka perbanyaklah ketika itu apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perkara-perkara yang baik, meminta perkara-perkara yang bermanfaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan agama kita, ya, keselamatan dunia kita dan juga keselamatan akhirat kita. Ketika kita sujud, perbanyak kita doa. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dalam pelajaran yang telah kita sebutkan, yang kita dapati dari perselisihan para ulama tentang apakah kufur seorang meninggalkan salat atau tidak, ya, keluar dari situ tentunya kita apa, mendapati tentang pentingnya salat ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan setelah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.